Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca I'tiqadu al-Imam Syafi'i min nususi kalamihi wa idahi ashabihi karya Syekh Abdullah Al-Anqari hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas berkenaan dengan ayat At-Taubah 59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Tentang ayat ini, walidha qala Ibnu Katsirin, oleh karena Ibnu Katsir mengatakan, tadammanatil ayatu, ayat ini mengandung dan memuat adab yang sangat penting dan rahasia yang sangat mulia, di mana Allah jadikan ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya serta tawakal itu hanya kepada Allah semata. Maka ata yang bisa memberi itu Allah dan Rasulnya, sedangkan tawakal itu hanya untuk Allah semata. Kalimat tawakal pada potongan ayat hasbunallah. Demikian juga rohba hanya ditujukan kepada Allah semata. Fitaufik, untuk mendapatkan taufik agar bisa taat kepada sang Rasul, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Al-Baydawi mengatakan fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah ta'ala an umumi khalqihi, tentang makhluknya secara umum yaitu penduduk langit dan bumi, yas'aluhu man fis samawati wal ard, meminta kepada Allah semua makhluk di langit dan di bumi. Penjelasan untuk surat Ar-Rahman ayat yang ke-29 ini, kata Al-Baydawi, innahum, sesungguhnya semua makhluk di langit dan di bumi membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan diri mereka dan sifat mereka, dan semua yang mayahumuhum, yang mereka pikirkan, wa ya'innu lahum, dan yang mereka maksudkan. Dan yang dimaksud dengan permintaan dan permohonan adalah ma yadullu alal hajati ila tahsilis syai', adalah tindakan yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu berkenaan dengan diri si makhluk dan sifat atau keadaan makhluk, yang keadaan tersebut nutqan kana au ghairahu, baik dengan ucapan atau dengan yang lain. Maka soal dalam ayat ini tidak harus maknanya permohonan dengan lisan, namun bisa juga permohonan dengan tindakan. Bahasa yang dipakai bukan hanya lisanul maqal, namun boleh jadi juga lisanul hal. Wa min jamili ma dzakara Syafi'i, dan di antara hal yang indah yang disebutkan oleh Syafi'i tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Syafi'i. Syafi'i mengatakan, Allah sucikan nabinya, Allah bersihkan nabinya, Allah tinggikan kedudukan nabinya, Allah ajari nabinya, wa adabahu, dan Allah berikan adab kepada nabinya. Waqal, Allah katakan, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada Allah zat yang hidup yang tidak mati. Wa dzalika, dan hal tersebut karena manusia fi ahwalin syatta, dalam banyak keadaan bertawakal dan bersandar, mengandalkan dirinya, kadang mengandalkan hartanya, kadang mengandalkan tanamannya, kadang mengandalkan kekuasaannya, kadang mengandalkan pemberian manusia. Kulun mustanidun, semuanya bersandar kepada sesuatu yang hidup yang akan mati, atau kepada sesuatu yang akan fana yang yushiku tak lama lagi akan, yang qati'u bihi, akan berakhir. Maka Allah bersihkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan nabinya untuk bertawakal hanya kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Atau sebelumnya tentang anna ya'innu tadi di paragraf kedua, maknanya adalah bada wa zahara. Ma yahumuhum, apa yang mereka pikirkan, wa ya'innu lahum, dan apa yang nampak mereka perlukan. Kembali kemudian, fata'amal maka renungkanlah. Qat'ahu atawakula ala ghairillah, Allah memutus nabinya jangan sampai bertawakal kepada selain Allah. Bijamik, dengan titik kesamaan, bahasanya segala sesuatu selain Allah itu akan mati walabuta, dan ini sebuah keniscayaan. Adapun Allah, maka dia zat yang hidup yang tidak akan mati. Wahadi, dan ini wallahi kuwa'id zahabiyah, demi Allah ini adalah kaedah zahabiyah, kaedah emas. Fibayan, menjelaskan tauhid dan menjaga diri dari sikap berlebihan, yang kami bawakan dari permata-permata ucapan sang imam, yang seandainya kami ingin tafsil rincian penjelasannya, talabinal maqam, tentu akan panjang. Maka berarti perkataan Imam Syafi'i sampai tadi, fanazallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa amaru alla yatawakkala alal hayy alladhi la yamut. Wa mata ala hada, dan berjalan di atas hal ini ashabu Syafi'i, para ulama Syafi'iyah, fi bayan, menjelaskan khuturah, bahaya berdoa kepada selain Allah. Telah lewat perkataan Ibnu Khuzaimah yang mengatakan, apakah kalian pernah mendengar seorang alim, seorang ulama yang membolehkan seorang itu, ayakula da'i, seorang yang berdoa mengucapkan a'udhu bika'bati dan seterusnya. Wakzakara, dan disebutkan oleh Uthman Ad-Darimi, Baihaqi, Baghawi, dan Ibnu Hajar, bahasanya ya, doa perlindungan Nabi SAW dengan firman-firman Allah yang sempurna itu dalatun, menunjukkan bahasanya firman Allah itu bukanlah makhluk ciptaan Allah. Karena seandainya dia adalah makhluk, niscaya maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dengan makhluk. Lantas mereka, para ulama Syafi'iyah tadi, mengatakan wala yajuzu ayu ta'awadu bi makhlukin min makhlukin, dan tidaklah diperbolehkan mencari perlindungan dengan makhluk dari makhluk. Maka meminta perlindungan kepada makhluk satu hal yang tidak diperbolehkan. Sebabnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah karena la yasu ta'awudu, tidak boleh meminta perlindungan kecuali kepada zat yang mampu menghilangkan bahaya yang dikhawatirkan, dan itu hanyalah Allah Ta'ala wahdahu, Allah semata. Wahuwa ma, dan ini adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Khatibi yang mengatakan tidak boleh meminta perlindungan dengan selain Allah atau sifat Allah. Itkulu ma siwahu, karena segala sesuatu selain zat Allah dan sifat Allah adalah makhluk. Dan tidak ada satupun makhluk kecuali ada padanya kekurangan. Maka perhatikan, wal isti'adatu bil makhluki syirkun. Maka Khatabi, seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan meminta perlindungan kepada makhluk adalah kemusyrikan, yang bertolak belakang dengan tauhid, pengesaan kepada sang pencipta. Kenapa ini kemusyrikan? Lima fihi min ta'tilil mu'amalatil wajibati lahu ala abidihi. Karena dalam tindakan meminta perlindungan kepada makhluk terdapat penihilan interaksi yang wajib ditujukan kepada Allah yang menjadi kewajiban hambanya. Maka hamba wajib meminta perlindungan kepada Allah. Ini interaksi wajib seorang hamba kepada Rabbnya. Maka meminta perlindungan kepada makhluk adalah meniadakan hal ini. Qamusunnah al-Asbahani di sarahnya untuk nama Allah Al-Wahhab mengatakan, di antara nama Allah adalah Al-Wahhab, Allah yang memberikan al-afiyah kesehatan, dan makhluk tidaklah mampu memberikannya. Allah lah yang memberikan kekuatan dan makhluk tidaklah mampu memberikannya. Taqulu, anda katakan, wahai Rabbku, habli al-afiyah, berikanlah kepadaku al-afiyah kesehatan. Wala tas'al makhlukan dalika, janganlah engkau mintakan hal itu kepada makhluk. Wa in sa'al tahu, seandainya engkau mintakan kepada makhluk, maka makhluk tidak akan mampu mewujudkannya. Waqal, dan al-Asbahani ketika mengomentari firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Beliau mengatakan, falamma nafal qudrata, maka tatkala Allah meniadakan qudrata ala hada, kemampuan ini pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amma khassahu wa aqamahu minal mu'jizat, padahal Allah memberikan kepadanya berbagai mu'jizat, yaitu merupakan khassahu, kekhususan sang Nabi, dan bentuk pemuliaan Allah kepada sang Nabi, maka ini menunjukkan bahasanya selain Nabi, minal ibad, dari manusia-manusia yang lain, jauh lebih tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang dicintai. Maka beliau katakan, Nabi yang punya mukjizat saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai, apalagi orang yang tidak punya mukjizat. Fata'amal, renungkanlah penegasan mereka-mereka para ulama Syafi'iyah dalam perkataan-perkataan di atas, penegasan melarang memanjatkan doa kepada makhluk. Karena masalah pengabulan doa adalah ikhtasu bi rabbu, adalah kekhususan Arab wahdahu, maka tidak sah dan tidak boleh kekhususan tersebut diberikan kepada makhluk. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia terjatuh dalam kemusyrikan yang meniadakan tauhid, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khattabi. Syahrustani menyebutkan bahasanya, di antara bentuk kemusyrikan orang jahiliyah adalah memintakan hajat kepada selain Allah. Faqal, maka Syahrustani mengatakan tentang para penyembah berhala. Mereka adalah sekelompok orang yang lama akafu ala tawaju ilaiha, tatkala mereka iktikaf untuk menghadapkan hati kepada berhala, maka iktikaf mereka itu adalah ibadah. Dan tolabum ala hawa'ija, dan tatkala mereka meminta hajat kepada berhala-berhala, maka ini adalah bentuk penegasan uluhiyah berhala dalam keyakinan mereka. Wadhalika, hal tersebut bahasanya mereka orang jahiliyah ketika mereka meminta kepada selain Allah satu hal yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, jadilah mereka musyrik karenanya. Aswaidi mengatakan, siapa yang meminta perlindungan kepada selain Allah ala wajah dalam bentuk at-takhlis, supaya selamat minas surur, dari kejelekan, padahal kejelekan tersebut la yadfa'uha, tidak bisa dicegah kecuali oleh Allah yang dia adalah alamul ghuyub, dia yang mutahal yang gaib, fa'uwa, maka orang tersebut yang ista'adha tadi, yang meminta perlindungan kepada selain Allah tadi, biman ista'adha bihi musyrikun, dia musyrik menyekutukan Allah dengan makhluk yang dia meminta perlindungan kepadanya. Maka ditegaskan oleh Suwaidi bahasanya meminta perlindungan, meminta ya, perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah adalah kesyirikan. Tatkala Al-Hulaimi membicarakan tentang wajibnya taat kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akada ala amri hadhi taati, dan beliau menegaskan tentang perintah ketaatan ini, napa beliau ingatkan di tengah-tengah pembicaraannya tersebut bahasanya Allah semata sesembahan, yang disembah adalah Allah bukan Rasulnya. Al-marhub ilaihi, berharap itu kepada Allah. Al-marhub minhu, yang ditakuti itu adalah Allah bukan selainnya. Wa inna mana soala dzalika, beliau menegaskan hal tersebut. Padahal masalah ini, yaitu menyembah Allah jangan menyembah Nabi, berharap pada Allah jangan kepada Nabi dan seterusnya, perkara ini sebenarnya adalah jala'ih, perkara yang jelas dan jelas. Dan beliau tegaskan li'alla yadfa'a hubbun Nabi, supaya rasa cinta kepada Nabi itu tidak mendorong seseorang untuk memberikan kepada lahu, kepada sang Nabi, satupun bentuk ibadah. Karena beribadah, memberikan ibadah kepada sang Nabi itu adalah satu hal yang tidak diridai oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah satu hal yang tidak mungkin diperintahkan oleh satupun Nabi, Nabi-Nabi Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran, dan tidak ada Nabi yang memerintahkan kalian, dan tidaklah dia memerintahkan kalian, jadikalah para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Apakah dia akan memerintahkan kalian untuk melakukan kekafiran setelah kalian muslim? Kemudian tsaniyan, yang kedua di antara bentuk kemusyrikan yang disebutkan oleh Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah adalah menyembelih untuk selain Allah. Ketika An-Nawawi menjelaskan hadis Ali bin Abi Thalib yang marfu', Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, audha An-Nawawi menjelaskan bahasanya yang dimaksudkan adalah menyembelih dengan nama selain Allah, semacam orang yang menyembelih untuk Musa, Isa, untuk Ka'bah, atau untuk Ka'bah. Maka hewan sembelihannya tidak halal dimakan. Nassa alaihi Syafi'i, sebagaimana dinaskan oleh Syafi'i dan disepakati oleh ashabuhu, oleh Syafi'iyah. Kemudian kata An-Nawawi, in qasada ta'dhimal madzbuhi lahu, jika maksud dari penyembelihan itu adalah mengagungkan dan memuliakan sasaran penyembelihan, yang jadi maksud penyembelihan dan dia adalah selain Allah, dan maksudnya adalah beribadah kepadanya, maka itu kekafiran. Fa'inkan adzabihu muslimah, jika penyembelihannya adalah dulunya muslim, maka jadilah dia dengan penyembelihan tersebut murtad. Maka di sini Nawawi nampaknya merinci tentang menyembelih dengan nama selain Allah. Maka jika itu tujuannya adalah at-ta'zim wal ibadah, maka kekafiran dan kemurtadan. Jika tidak, maka satu hal yang haram namun tidak menjadi sebab kemurtadan. Adapun Al-Mawardi, tatkala beliau menegaskan haramnya memakan sembelihan orang Nasrani, jika si Nasrani itu menyembelih hewan tersebut untuk Al-Masih, maka alala, beliau memberikan alasan dengan mengatakan sebagaimana sembelihan para penyembah berhala, li'annahu ma'dulun bihi, karena dia dipalingkan an wajilah, dari tujuan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, diharamkan atas kalian bangkai, sampai ayat wa ma'uhilla li ghairil laibi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Maka perhatikan Al-Mawardi menjadikan menyembelih untuk Al-Masih, yang dia adalah salah satu Rasul Ulul Azmi, itu disamakan dengan menyembelih untuk patung berhala. Dan sebab menurut Al-Mawardi bahasanya tindakan penyembelihan dalam dua kondisi di atas adalah bentuk ma'dulun bihi, bentuk berpaling dari wajahillah, dari tujuan kepada Allah. Wanasa dan Mawardi juga menegaskan bahasanya siapa yang menyembah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala, ini termasuk tindakan al-ihlal, menyembelih fil ihlal bidzabhi li ghairillah. Maka termasuk dengan fil ihlal, ihlal itu makna asalnya adalah teriakan, dan yang dimaksudkan adalah ucapan sebelum menyembelih. Maka ini tergolong manakala ditujukan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sembelihan untuk selain Allah. Maka itu wala yakunu dakhilan fima uhilla bihi lillah, dan tidak termasuk hewan yang disembelih untuk Allah. Maka perhatikan, ketika disembelih untuk Rasul, pada itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dimasukkan dalam sembelihan untuk selain Allah. Oleh karena itu Al-Makrizi menyebutkan bahasanya di antara kekhasan ketuhanan adalah sembelihan untuk Allah. Beliau mengatakan siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyerupakan selain Allah tersebut dengan Allah. Suwaidi mengatakan ketika membicarakan tentang menyembelih untuk selain Allah, maka beliau katakan itulah ma, hewan yang disembelih, mayukarabu, yang di untuk takarub kepada selain Allah. Liat fa'a dairan, dairan sama dengan daran, untuk mencegah bahaya atau mendatangkan kebaikan dalam rangka mengagungkan dan memuliakannya. Maka tindakan ini kata beliau minal kufri al-iqtiqadi ay al-kufri al-akbar, ini termasuk kekafiran besar. Wa syirkika alladhi kana 'alaihi al-awwalun, dan termasuk kemusyrikan sebagaimana kemusyrikan orang-orang terdahulu. Kemudian Al-Qafal dan Syarbini serta yang lain dari fuqaha ahli fikih mazhab Syafi'i menegaskan haramnya seorang yang menyembelih mengatakan ketika dia hendak menyembelih bismi Muhammadin, dengan nama Muhammad atau dengan nama Allah dan nama Muhammad, atau Muhammadin tanpa dengan nama namun Muhammadin Rasulillah, manakala Muhammadnya dijerkan, karena berarti bisa dimaknai biismi Muhammadin. Maka meskipun langsung cuma Muhammadin Rasulillah tidak boleh. Kenapa? Li'ihamihi at-tasyrika, karena memberikan kesan at-tasyrik, menduakan Allah dengan Muhammad. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk kemusyrikan yang dibawakan oleh Syafi'i dan disampaikan oleh Syafi'i dan para Syafi'iyah adalah dikesyirikan dalam bentuk tawaf. Sebelum kita sebutkan perkataan mereka, kami ingin mengingatkan ila marwa Sa'id ibn Mansur. Ya, apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur sebagai hakim bahasanya Aisyah radhiyallahu anha lama balaghahu, bahasanya tatkala sampai kepada Aisyah bahasanya Ziyad ibn Abihi idza ahda lil Ka'bati, jika dia mengirimkan hadyu untuk Ka'bah, amsaka amma yumsiku anul muhrim, dia menjauhi apa yang dijauhi oleh orang yang dalam kondisi ihram. Qalat, maka Aisyah mengatakan hal kana lahu ka'batun yatufu biha, apakah dia punya Ka'bah yang ditawafi. Maka hadyu artinya hewan yang dihadiahkan untuk tanah haram, disembelih untuk dibagikan pada orang-orang fakir tanah haram. Hadyu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ya, dan hadyu itu bisa jadi orangnya tidak ke Mekah, cuma kirim saja, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, beliau di Madinah dan mengirimkan hadyu ke Mekah. Maka ada seorang bernama Ziyad ibn Abihi yang ketika dia mengirimkan hadyu untuk tanah haram, maka beliau menyikapi dirinya sebagaimana orang yang ihram. Dia tidak ke Mekah, dia tidak umrah, cuma kirim hadyu. Nah, maka dia pakai cuma pakai tidak pakai parfum, tidak pakai brandy tutup kepala dan seterusnya. Maka Aisyah berkomentar, apakah dia punya Ka'bah yang dia kelilingi? Kenapa seperti itu? Wasyahiduna, yang jadi sisi pendalilan, maka tawaf menurut orang Islam itu hanya dikaitkan dengan Ka'bah saja. Oleh karena itu Aisyah mengingkari Ziyad perbuatannya semacam itu. Syafi'i rahimallahu ta'ala di kitabnya Al-Um mengatakan tidaklah sah tawaf kecuali di dalam masjid. Karena di dalam masjid itulah tempat tawaf. Fa'in kharaja, jika dia keluar dari masjid, fatawfala lantas tawaf, lam yu'tadda bima tawfa kharijal masjid. Maka tawaf di luar masjid itu tidak teranggap. Walau ajastu lahu dhalika, seandainya aku bolehkan dia untuk melakukan hal itu, niscaya akan aku bolehkan baginya untuk tawaf di balik gunung. Idza lam yakhruj, jika dia tidak keluar minal haram, dari tanah haram. Maka tempat tawaf itu di dalam Masjidil Haram. Ya, tidak boleh dan tidak sah tawaf mentawafi Masjidil Haram. Ini tidak sah mentawafi Masjidil Haram meskipun niatnya niat tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, tawaf itu di luar Ka'bah, di dalam masjid. Tawaf itu ketentuannya harus di luar Ka'bah dan di dalam masjid, tidak boleh di luar masjid. Tawaf di luar masjid beliau katakan tidak teranggap, adanya seperti tidak adanya. Kemudian Syafi'i menjelaskan sebab tidak teranggapnya tawaf di luar masjid dengan beliau mengatakan karena itu bukan tempatnya tawaf. Ini, maka lihat alama adaqa, betapa jelinya alasan ini. Wa adalla, dan demikian menunjukkan keilmuan orang yang mengatakannya. Maka tempat tawaf satu-satunya di dunia ini hanya Masjidil Haram saja, karena Allah Ta'ala tidaklah menjadikan untuk tawaf satu tempat selain Masjidil Haram. Sebagaimana perkataan Ibnu Katsir ketika menyebutkan kekhususan Ka'bah untuk kegiatan tawaf. Maka Ibnu Katsir mengatakan, dan beliau Syafi'i madhabnya, fa'innahu yaf'alu, maka tawaf tidaklah dilakukan di satu bagian, satu tempat dari bumi selain Ka'bah, selain di dekat Ka'bah. Al-Hulaimi mengatakan tentang masalah Al-Bait, masalah Ka'bah, beliau katakan Allah istimewakan Ka'bah dengan dua ibadah yang tidak ada pada yang lain. Yang pertama tawaf, maka tidak boleh tawaf kecuali mengelilingi Ka'bah. Dan hal ini dinaskan oleh umumnya para ulama Syafi'iyah di kitab-kitab fikih, sebagaimana kami nukil dalam kitab Juhud Syafi'iyah. Wa ma'adzalika, meskipun ma'adzalika kulih, meskipun itu semua, dakaka Syafi'i, Syafi'i memberikan penjelasan detail atas sampai-sampai tentang tawaf di dalam masjid. Liyaqa'a fi mawqi'ihi tahdidan, supaya terletak pada tempatnya secara pasti. Fa'alzama ta'ifa, maka Syafi'i mewajibkan orang yang tawaf untuk memastikan bahasanya semua badannya saat tawaf itu berada di luar Ka'bah. Falayatufu, maka tidak boleh tawaf ila miwara il hijr, kecuali di luar hijr. Tidak boleh tawafnya kemudian masuk ke hijr. Demikian juga tidak boleh tawaf dalam keadaan kaki itu ada di sadarwan Ka'bah. Sadarwan Ka'bah itu pinggiran Ka'bah yang mepet lantai, mepet lantai, ke bagian bawah Ka'bah dengan lantai pelataran tawaf itu ada gunduan, ada gunduan itu muter mengelilingi Ka'bah demikian. Nah, tidak boleh kaki itu nginjak di situ, karena itu dalam Ka'bah. Karena itu dalam Ka'bah. Kalau kaki nginjak di situ, maka sebagian badan ada yang dalam Ka'bah. Maka untuk sahnya tawaf, seluruh badan harus di luar Ka'bah. Jadi jami' badanihi, semua badan, kaki dan yang lain, tidak boleh ada kaki kok menapak di sadarwan. Fa'in akhala bi syai'in min dalika, maka jika dia cacat atau tidak memenuhi satu pun poin dari di atas, maka tawafnya tidak sah. Qal Syafi'i mengatakan, ya'na tawafil Ka'bah, karena kalau ada bagian badan di dalam Ka'bah, maka artinya dia tawfa fil Ka'bah. Wa walam yu'mar ayatufa, padahal seorang muslim tidaklah diperintahkan kecuali tawaf bil Ka'bah. Maka tidak boleh tawaf bil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Nah, tawaf itu bil Ka'bah, mengelilingi di luar Ka'bah. Wana sa'ala dhalika, ini ditegaskan al-jamun ghafirun, jumlah yang banyak dari Syafi'iyah di kitab-kitab fikih. Bahkan Nawawi menceritakan ittifaq Syafi'iyah dalam masalah ini. Fa idza kana qulu dzalika tadqiq, maka penjelasan tadqiq, penjelasan detail, semua penjelasan detail tentang tempat yang Allah syariatkan untuk kegiatan tawaf, supaya tawaf itu, tawaf mengelilingi Ka'bah itu sebagaimana yang Allah tuntunkan. Fa kaifa, maka bagaimana idza tawafa ahadun, jika ada seseorang yang tawaf di satu tempat yang tidak Allah izinkan di tempat tersebut ada kegiatan tawaf aslan sama sekali. Walidha, oleh karena itu sejumlah ulama Syafi'iyah menganjurkan kepada ufuki. Maka orang yang mendatangi tanah haram itu ada dua macam, ada makki dan ada ufuki. Dibagi menjadi manusia berkenaan dengan kehadiran mereka di Masjidil Haram, dibagi oleh para ulama fikih, dibagi menjadi dua kategori, ufuki sama makki. Nah, apa itu ufuki? Definisinya huwa al-qadim min afaqil ardi li Makkata. Orang yang datang dari berbagai macam penjuru bumi untuk mendatangi Mekah. Dan dia bukan penduduk Mekah atau mukim di Mekah, maka dia namanya ufuki. Maka sejumlah Syafi'iyah menganjurkan bagi ufuki untuk memperbanyak tawaf. Dan mereka jadikan bahasanya memperbanyak tawaf yang dilakukan oleh ufuki itu muqaddaman, itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada memperbanyak sholat. Ya, maka di Masjidil Haram itu lebih disarankan memperbanyak tawaf daripada memperbanyak sholat. Alasannya karena ufuki tidak mungkin tawaf sama sekali kecuali bil Baitil Haram, di Ka'bah. Kalau sholat di mana-mana bisa, kegiatan sholat di mana-mana bisa. Kalau kegiatan tawaf, dan dia ufuki bukan penduduk Mekah, maka ini satu hal yang tidak bisa dilakukan. Fa idza faraqahu, maka jika dia meninggalkan Mekah atau meninggalkan Ka'bah, iftaqada, maka ufuki itu kehilangan ibadah ini bil kuliah secara total. Wafatahu mahalluha, dan telah hilang darinya tempat aktivitas tawaf. Sebagaimana Atha ibn Abi Rabah yuwajih memberikan taujih dan saran kepada non penduduk Mekah jika bertanya kepada Atha dan Atha itu mendapatkan gelar tabi'in yang paling faham fikih manasik. Imamnya fikih haji dan manasik dari kalangan tabi'in adalah Atha ibn Abi Rabah. Karena itu salah satu khalifah di masanya Atha mengatakan tidak boleh ada yang berfatwa tentang manasik di Masjidil Haram kecuali Atha. Maka Atha ketika ditanya anil afdal, tentang manakah yang lebih afdal, memperbanyak tawaf ataukah salat, fayakul, maka jawaban Atha, ammalakum fatawaf afdal, untuk kalian ufuki, orang yang bukan penduduk Mekah, ghair ahli Mekah, bukan penduduk Mekah, memperbanyak tawaf itu yang lebih baik. Kenapa? Innakum la taqdiruna ala tawafi bi ardikum. Karena kalian tidak bisa melakukan ibadah tawaf di rumah kalian, di kampung kalian. Wa taqdiruna hunaka ala salati. Di kampungmu kamu bisa salat, kamu enggak bisa tawaf. Maka non penduduk Haram yang afdal bukan memperbanyak salat namun memperbanyak tawaf. Itu ditegaskan oleh ghairu wahid min Syafi'iyah, sejumlah ulama Syafi'iyah. Siapa mereka? Qad nasa ala dalika, ini dinaskan ditegaskan oleh Al-Mawardi, Baghawi, Hulaimi dan Ar-Razi. Ini pendapat yang dicenderungi oleh Al-Baihaqi. Bahkan Ibnu Hajar menjadikan pendapat ini pendapat yang mu'tamad, pendapat yang jadi pegangan. Dan Al-Hulaimi menjelaskan bahasanya orang yang tawaf, mereka tawaf mengelilingi Ka'bah sambil membayangkan bisurati abdin, bayangan seorang hamba yang meminta, seorang budak yang meminta perlindungan kepada tuannya. Seraya mengatakan analaka wa alika, aku milikmu dan hanya padamu, tidak ada tempat pergi, menghindar bagiku, jauh darimu. Wadzalika, dalam hal tersebut karena orang yang tawaf itu membersamai Ka'bah. Wa kullama dzahaba an wajhil bait, dan setiap kali dia pergi dari sisi Ka'bah, dia ada kembali mendekat kepadanya ketika dia memulai tawaf. Maka berarti wajhul Ka'bah itu apa? Hajar Aswad, pojok Hajar Aswad. Setiap kali dia pergi meninggalkan pojok Hajar Aswad, dia kembali ke pojok Hajar Aswad untuk memulai tawaf. Faka'annahu, maka orang yang tawaf seakan-akan mengatakan, kemanapun aku pergi, maka aku tidaklah menjauhimu. Wahai sumada, di mana saja madai itu aku pergi, aku akan kembali kepadamu. Walidah, oleh karena itu Syafi'iyah menjadikan tawaf dengan niat pemaknaan semacam ini adalah sholat. Sehingga seorang yang tawaf itu harus beradab ketika tawaf dengan adabnya sholat. Dia merasakan keagungan menyutafu bibaitihi, Allah zat yang rumahnya ditawafi. Sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dan Ibnu Jamaah. Kemudian tatkala Syafi'i menukil bahasanya penduduk Madinah, mereka sholat ketika bulan Ramadan sebanyak 39 rakaat. Sedangkan penduduk Mekah, mereka sholat tarawih di bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat. Mawardi dan Hulaimi menjelaskan bahasanya sebab kenapa penduduk Madinah melakukan penambahan lebih banyak daripada penduduk Mekah, dikarenakan penduduk Mekah di masa silam jika mereka salu arba'an, telah salat tarawih sebanyak 4 rakaat. Tarawih 4 rakaat, jika sudah dapat 4 rakaat, 4 rakaat dalam salat tarawih itu disebut 1 tarwihah. tarwihah. Ya, kalau kita baca fikih Ramadan, kemudian disebutkan dua tarwihah, satu tarwihah. Satu tarwihah itu sama dengan 4 rakaat ya, salat tarawih. Itu disebut dengan sebutan satu tarwihah. Maka salat dengan 23 rakaat itu disebut dengan 5 tarwihah. Lima tarwihah itu artinya 20 rakaat. Maka jika mereka telah sholat 4 rakaat itu mendapatkan satu tarwihah, mereka memberi jeda dengan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ila inda tarwihah al-khamisa, kecuali di tarwihah yang kelima, maka langsung witir ba'daha setelah tarwihah yang kelima. Maka tarwihah pertama ada tawaf, kemudian sampai tarwihah yang keempat, tarwihah yang kelima itu langsung witir. Maka penduduk Mekah mendapatkan 5 tarwihah dan 4 tawaf. Ini dalam satu salat tarawih, satu paket salat tarawih, mereka mendapat 5 tarwihah dan 4 tawaf. Maka dikarenakan tidak mungkin bagi penduduk Mekah, penduduk Madinah untuk menyamakan diri dengan penduduk Mekah dalam masalah tawaf. Berarti tidak ada tawaf di Madinah. Tidak boleh tawaf di Madinah, mentawafi makam Nabi atau yang lain. Ja'alu, maka mereka jadikan 4 tawaf, ya, itu 4 tarwihah tambahan. Makanya pengganti apa yang tidak mereka dapatkan dari tawafnya penduduk Mekah. Kemudian muradu maksud mereka, bahasanya madaniyin orang Madinah, tatkala ya lam yakun indahum, karena mereka tidak memiliki tempat untuk tawaf, maka mereka ganti kehilangan tawaf tersebut dengan tambahan rakaat. Maka jika tidak dituntunkan tawaf di Madinah, padahal dia adalah bagian bumi yang paling utama setelah Mekah, maka bagaimanakah dengan tempat-tempat yang lain? Ini pelajarannya dari perkataan Syafi'iyah. Bahkan mereka Syafi'iyah telah menegaskan haramnya tawaf mengelilingi kubur Nabi secara tahdidan, secara khusus. Ma'a disampai Syafi'iyah melarang tawaf di luar Masjidil Haram secara umum. Yang itu sebenarnya sudah mencukupi. Berarti tidak ada tawaf selain Ka'bah. Sebenarnya sudah mencukupi. Sehingga sebenarnya tidaklah diperlukan takhsis menyebutkan kubur secara khusus. Namun kebutuhan untuk menegaskan masalah ini memaksa atau mendorong Syafi'iyah untuk hada takhsis, menegaskan secara khusus tidak boleh tawaf mengelilingi kubur Nabi, disebabkan keterasingan agama dan demikian banyak kebodohannya orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu Al-Hulaimi tatkala menegaskan bahasanya mengusap-usap kubur Nabi itu terlarang, lain halnya dengan Ka'bah. Bayana, maka beliau jelaskan anal man'a layungkar, yang melarang tidaklah diingkari. Kama annahu yutafu bil Ka'bah, sebagaimana tawaf itu hanya untuk Ka'bah, tidak boleh tawaf untuk kubur. Maka perkataan yang kokoh dari Al-Hulaimi ini menunjukkan bahasanya larangan tawaf mengelilingi kubur adalah sesuatu yang sudah permanen. Walidah, oleh karena itu jadilah dia seperti asal, seperti kaedah. Alladhi yustabanu, yang diketahui dengan kaidah ini, al-mana', larangan untuk masalah yang lain. Maka tadi Al-Hulaimi membahas tentang masalah tamasuh, mengusap-musap. Tidak boleh mengusap-musap kubur Nabi, lain hanya dengan mengusap bagian dari Ka'bah. Dan yang melarang mengusap-musap tidak boleh diingkari. Kemudian Al-Hulaimi mengatakan, sebagaimana tawafannya untuk Ka'bah dan tidak ada tawaf untuk kubur. Maka ini seakan-akan tidak ada tawaf untuk kubur itu asal. Itu sudah satu kaidah yang sudah mapan, sehingga dia menjadikan asal untuk membahas perkara yang lain, yang dalam hal ini adalah mengusap-usap kubur. Dan Nawawi Aqaba mengomentari perkataan Hulaimi dengan mengatakan itulah yang benar yang dikatakan oleh para ulama, wa atbaqu alaihi, dan mereka sepakat padanya. Jangan terkecoh dengan pelanggaran yang dilakukan oleh banyak orang awam, karena al-iktida, keteladanan dan amal, itu mengacu pada hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama. Dan tidaklah perlu menoleh bid'ah yang dibuat oleh orang awam dan selain orang awam dan kebodohan mereka. Ibnu Salah yang juga madzhab Syafi'i mengatakan tidak boleh tawaf mengelilingi kubur. Ini beliau sebutkan fi mansakihi, di buku beliau tentang manasik haji. Ingdama, pada saat beliau menyebutkan berbagai macam bid'ah dan kebodohan yang terjadi di Masjid Nabawi. Dan Al-Ais ibn Jama'ah menyebutkan, menceritakan adanya ittifaq, kesepakatan haramnya tawaf mengelilingi kubur Nabi dan yang lain. Kemudian beliau mengatakan tidak boleh tawaf mengelilingi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tawaf mengelilingi bangunan selain Ka'bah yang mulia. Dan larangan ini adalah bil ittifaq, satu hal yang disepakati oleh para ulama. Wa hadza kalimat beliau ini bimatsabati, seperti kaidah umum tentang masalah tawaf. Mal masuk, apa yang dituntunkan dan apa yang dilarang. Ibnu Nuhas mengatakan pada saat beliau ingda kalami, ketika beliau membahas mayaka, apa yang terjadi berupa apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh jahalatul hujat, para jamaah haji yang bodoh. Jahalah jamak dari jahil, yang melakukan berbagai kemungkaran. Maka beliau katakan di antaranya ada jamaah haji yang tawaf mengelilingi satu kubah yang mereka sebut dengan sebutan kubah Adam alaihi salam. Dan ini adalah bid'ah yang jelek, wajib diingkari dan wajib dilarang. Maka dulu di zaman beliau ada satu kubah di Mekah yang dikasih nama dengan nama kubah Adam, dan ada sebagian orang yang tawaf mengelilinginya. Kemudian Syafi'iyah tatkala mengutip hadis yang diatkan Abu Hurairah dan Muslim yang mengatakan kiamat tidak akan terjadi sampai bergoyang-goyang pantatnya perempuan-perempuan suku Daus karena tawaf mengelilingi Dzul Khulasah. Pantatnya gerak-gerak. Kapan pantat gerak-gerak? Karena tawaf mengelilingi Dzul Khulasah. Maka mereka menjelaskan bahasanya tindakan itu, ya, tawaf mengelilingi berhala adalah tindakan orang jahiliyah terdahulu, yang ya'utu fil ummati min jadidin, yang akan kembali datang dan terjadi pada umat ini. Oleh karena itu Ibnu Athir menjelaskan makna hadis di atas dengan mengatakan Dzul Khulasah adalah satu bangunan, fihi dau sonamun, di dalam bangunan terdapat patung berhala milik kabilah Daus, yang berhalanya tersebut disebut Khulasah. Nabi menghendaki, Nabi maksudkan kiamat tidak akan terjadi hatta sampai kabilah Daus kembali tarji anil Islam, meninggalkan Islam, sehingga perempuan-perempuan suku Daus kembali mentawafi bangunan Dhul Khulasah. Dan gerak-gerak dan goyang-goyang ajazuhunna, pantat-pantat mereka karena tawaf, sebagaimana yang mereka lakukan di masa jahiliyah. Perkataan serupa disampaikan oleh Baghawi, Nawawi dan Suyuti. Ibnu Hajar menyebutkan bahasanya hadis ini di antara dalil terjadinya kekafiran di tengah-tengah umat ini, di tengah-tengah orang yang dulunya mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan Ibnu Hibban terjemah memberi judul bab di kitabnya, ada bab judulnya Dzikrul Akhbar. Hadis-hadis, penyebutan hadis-hadis anduhuri alamati al-jahiliyah, munculnya tanda-tanda orang jahiliyah fil Islam, dalam Islam. Maka sodaku, maka benarlah rahimahumullah apa yang mereka katakan, itu yang dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah. Karena tawaf pada selain rumah Allah yaitu Ka'bah adalah perbuatan orang jahiliyah terdahulu. Diriatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Raja' Al-Ataridi, beliau menceritakan tentang kemusyrikan orang-orang jahiliyah di masa jahiliyah. Beliau mengatakan, kami menyembah batu. Jika kami jumpai hajaran ada batu yang lebih bagus daripada batu sebelumnya, kami buang yang sebelumnya dan kami ambil batu yang lain. Dan jika kami tidak mendapati batu, maka kami jama'na, kami kumpulkan cawuan min turabin, debu. Maka kami kumpulkan debu, kami cawuk pakai tangan, dikumpulkan akhirnya menggunung. Summa ji'na, kemudian kami datangkan seekor kambing, kemudian kami perah susu kambing tersebut sehingga susunya mengenai tumpukan debu tadi, supaya debunya rakat ya, supaya tidak kemudian supaya lekat. Maka supaya lekat dikasih air, dan tidak ada air maka pakai susu kambing supaya lekat debu satu dengan yang lain. Tsumma tawafna bihi, kemudian kami tawaf mengelilinginya. Ini maka di antara perbuatan orang jahiliyah tawaf mengelilingi ini selain Ka'bah. Maka mereka jadikan tawaf mereka kepada benda ini tibyanan, adalah penjelas lil ibadah, untuk ibadah yang mereka berikan kepada batu. Walidhalika, oleh karena itu, lima fi tawafi, dikarenakan dalam tawaf itu terdapat ketundukan dan penghinaan diri yang luar biasa. Maka dari sini Bukhari tarjamah memberi judul bab untuk hadis tawafnya wanita-wanita Daus pada Dhul Khulasah, diberi judul bab sebagai berikut: bab perubahan zaman sampai-sampai berhala pun disembah. Waqat-waqat, ada yang telah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Maka azamat qabilatu Dausin, kabilah Daus mengagungkan berhala jahiliyah ini menjadi din lagi. Ila anda mara, sampai murid-murid Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menghancurkan apa yang mereka mampu untuk mereka hancurkan minhu, dari bangunan Dhul Khulasah dengan alat-alat kuno semacam kapak dan yang lainnya. Thumma ada al-jahala, kemudian orang-orang bodoh kembali melakukan hal tersebut, kembali ta'zim mengagungkan berhala ini marutan ukhra, untuk kali berikutnya, sampai akhirnya dihancurkan dengan menggunakan sarana penghancur modern. Yang ini kejadiannya qabla mayazitu ala mi'ati amin. Kejadiannya adalah kurang lebih 100 tahun yang lewat, atau lebih dari 100 tahun yang lewat sebagaimana kami telah jelaskan dalam kitab Juhud Syafi'iyah. Ya, maka Nabi menghancurkan Dhul Khulasah di masa Nabi dengan mengirim sejumlah pasukan kuda dari Ahwas, atau dari Nabi kirimkan pasukan berkuda untuk menghancurkan Dhul Khulasah sampai dibakar jadi arang. Namun Nabi katakan nanti orang-orang Daus kembali akan menyembahnya. Dan apa yang Nabi kabarkan terjadi di masa silam, di masa murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sampai mereka kemudian menghancurkannya dengan alat-alat kuno masa itu sehingga tidak bisa total hancur. Kemudian setelah itu muncul lagi. Maka berarti dia disembah di masa jahiliyah. Kemudian ada kemudian periode yang kedua di masa murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ada masa yang ketiga, baru dihancurkan total kurang lebih 100 tahun yang lewat. Wal hadisul madzkur, maka hadis di atas di antara bukti kenabian yang telah didapatkan oleh orang-orang belakangan dari orang-orang yang hidup di zaman kita saat ini. Wa ma'adhalika, meskipun demikian, fa ma'aqala, betapa jarangnya anda jumpai lahum hadisa, mereka membicarakan tentang berita Nabi yang mulia ini. Kemudian masalah yang keempat, fi ibtali Syafi'i, Syafi'i membatalkan tabaruk al-mamnu', tabaruk ngalap berkah yang terlarang. Tidaklah dilakukan bahasanya mencari keberkahan adalah satu perkara yang menjadi antusias semua orang yang berakal. Akan tetapi seorang hamba dilarang dalam masalah ini, dilarang dua hal. Yang pertama, mencari keberkahan dalam berbagai macam benda yang diyakini mengandung berkah berdasarkan prasangka, wa'oham dan anggapan tanpa ada sandaran dari syariat. Dan yang kedua, melampaui batas dalam mencari keberkahan yang hakiki, melampaui sarana-sarana yang ditetapkan oleh syariat. Maka syariat mengajarkan kepada kita untuk mencari keberkahan masjid dengan duduk di masjid, dengan sholat dan ibadah di masjid, bukan dengan memeluk tiang masjid dan yang lain. Maka memeluk tiang masjid dan mengusap-ngusap temboknya, maka ini masuk dalam nomor dua, masuk dalam bagian nomor dua, yaitu melampaui batas sarana-sarana syariat dalam mencari keberkahan yang hakiki. Karena syariat ketika menjelaskan adanya keberkahan pada satu benda, li syai'in al asya' barakatan ma, maka syariat hadata telah menetapkan sarana untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Adapun benda-benda yang manusia banyak orang beranggapan ada padanya keberkahan, maka mereka banyak orang membuat mengada-adakan bid'ah untuk mendapatkan keberkahan anggapan tersebut. Keberkahan yang dianggap tadi, mereka mengadakan berbagai hal yang tidak ada dalilnya dan tidak ada dasarnya. Dan Syafi'iyah punya perhatian, memberikan perhatian hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu anhu ketika Umar mencium Hajar Aswad. Umar mengatakan, sungguh aku tahu annaka hajarun, kamu hanyalah batu, tidak bisa menimpakan bahaya, tidak pula memberikan keuntungan. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Maka Audhah al-Baihaqi, Baihaqi menjelaskan bahasa Umar radhiyallahu anhu, lima kana dikarenakan beliau pernah menyembah batu, maka beliau khawatir dan takut dengan perilaku orang jahiliyah. Maka beliau berlepas diri dari segala sesuatu selain Allah, dan beliau mengkabarkan bahasanya batu tidak bisa menimpakan bahaya, tidak pula bisa memberi manfaat. Nawawi menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahasanya Umar radhiallahu anhu mengatakan hal itu supaya tidaklah terkecoh sebagian orang-orang yang baru saja masuk Islam. Itulah orang-orang yang alifu telah terbiasa menyembah batu dan mengagungkan batu. Jangan terkecoh berkenaan dan salah sangka masalah Hajar Aswad. Maka Umar khawatir orang-orang semacam ini melihat Umar mencium Hajar Aswad, faistabih alaihi, maka mereka pun punya kerancuan tentang masalah Hajar Aswad. Maka Umar menjelaskan bahasanya batu Hajar Aswad tidak bisa menimpakan bahaya, tidak pula bisa memberikan manfaat, karena dia adalah batu yang diciptakan sebagaimana batu-batu yang lain. Dan Umar mempopulerkan tindakan ini mencium Hajar Aswad sambil mengucapkan kalimat di atas fil mausim, saat musim haji, supaya bisa disaksikan oleh berbagai macam orang dari berbagai negeri. Dan supaya perkataan Umar ini direkam dan dihafal oleh ahlul mausim, oleh orang-orang yang berada di musim haji, yang mereka ini tanah kelahirannya, kampung halamannya beda-beda. Wabinahwihi, dengan semacam itu berpendapatlah Ibnu Daqiq al-Aid dan Ibnu Hajar. Penjelasan yang semisal disampaikan oleh Ibnu Daqiq al-Aid yang madhabnya Syafi'i, dan Ibnu Hajar yang juga madhabnya Syafi'i. Dan dari hadis ini Al-Iraqi membuat kesimpulan makruhnya mencium dalam rangka ibadah, tentunya lam yarid asy-syar'u bitaqbilihi, benda-benda yang syariat tidaklah mengajarkan untuk menciuminya. Sebagaimana Syafi'iyah mengutip pengingkaran Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu kepada orang-orang yang mengusap-usap makam Ibrahim. Beliau mengatakan, kalian tidak diperintahkan untuk mengusap makam Ibrahim. Kalian hanya diperintahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Para ulama Syafi'iyah juga mengutip perkataan Mujahid, la tuqabbal al-maqamu wa la tamsahhu. La tuqabbil al-maqamu wa la tamsahhu. Janganlah kamu mencium makam Ibrahim, jangan pula mengusap-usapnya. Qatadah mengatakan, manusia diperintahkan untuk sholat di dekat makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mengusap makam Ibrahim. Walaqad, dan sungguh takallafat hadil ummah, umat ini akan bersusah payah melakukan sesuatu sebagaimana susah payah, yaitu berbagai macam bid'ah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Al-Hulaimi mengatakan, seorang jamaah haji tidak boleh mengusap-usap makam Ibrahim ataupun menciuminya. Setelah itu beliau menyebutkan perkataan Abdullah bin Zubair. Baghawi membawakan ketika membahas firman Allah Ta'ala, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat, beliau bawakan perkataan Qatadah, Muqatil dan As-Sudi yang isinya bahasanya kita tidak diperintahkan mengusap makam Ibrahim, tidak pula diperintahkan untuk menciumi makam Ibrahim. Ibnu Hajar dan Ibnu Katsir juga menukil perkataan Qatadah. Maka mereka para ulama Syafi'iyah perhatian dengan riwayat-riwayat ini sebagaimana Anda saksikan ikraran sebagai bentuk persetujuan apa yang dikatakan oleh mereka-mereka para ulama salaf yang mulia. Dianam karena mereka para ulama Syafi'iyah membawa dan mengutip riwayat-riwayat di atas saat mereka menjelaskan teks, itu teks ayat. Wa min anfasi ma wajadtu fil mas'alah, di antara keterangan yang paling berharga yang aku jumpai dalam masalah ini, bahasanya Syafi'i inna mahammalu ala tasnif, yang mendorong Syafi'i untuk membuat buku khusus yang berisi arat bantahan kepada gurunya Imam Malik. Jadi Al-Imam Syafi'i itu punya buku khusus buku khusus bantahan beliau, ketidaksetujuan beliau dengan sejumlah pendapat-pendapat fikih gurunya Imam Malik. Itu buku khususnya Syafi'i. Nah, apa yang mendorong beliau sampai nulis buku khusus? Nah, yang mendorong beliau, yang hamalahu, yang mendorong beliau adalah sampai berita kepada Syafi'i. Bahasanya di Andalus itu ada kopiahnya Malik, Kolansuah, Toqiyah. Kopiahnya tutup kepalanya Malik, Yustasqobiha, yang dipakai untuk istisqa, yang dipakai untuk minta hujan. Wakana yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka fanatikus madhab Malik di Andalus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang ngasih nasihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, yaquluna, mereka orang-orang Malikiyah di Andalus masa itu membantah, menanggapi dengan mengatakan, akan tetapi Malik mengatakan demikian dan demikian. Maka ini ada kemudian pengagungan yang berlebihan kepada Imam Malik. Maka dalam rangka untuk kemudian menetralkan keadaan dan mengembalikannya kepada kadar semestinya, maka Al-Imam Syafi'i menulis buku khusus bantahan untuk Imam Malik, menunjukkan bahasa Imam Malik adalah manusia biasa yang punya sejumlah kesalahan, pendapat yang tidak tepat. Dan oleh karena itu tidak perlu berlebih-lebihan dalam bersikap kepada beliau. Wa inna mamaka Syafi'i membantah gurunya Imam Malik dalam satu buku khusus karena perbuatan orang-orang Andalus min adba'i, pengikut Imam Malik, itu mengandung tadamun, mengandung sikap berlebihan yang tidak akan diridai oleh Malik, tidak pula Syafi'i dan ataupun ulama yang lain. Oleh karena itu maka Ibnu Hulaimi tatkala menukil larangan menempelkan perut dan punggung ke tembok kubur Nabi, melarang mengusap-ngusap tembok kubur Nabi dengan tangan, dan beliau sampaikan itu semua bagian dari bid'ah, maka setelah beliau kutip, aqarahu, beliau diamkan. Bahkan beliau kasih dalil benarnya kutipan itu dengan amrin daqiqi, dengan pendalilan yang jeli. Pendalilannya adalah maka yataqarrabu fi hayatin nabi, saat nabi masih hidup tidak ada kegiatan takarub kepada Allah dalam bentuk mengusap-usap tembok rumah nabi ataupun menempelkan perut dan punggung di tembok rumah nabi. Maka setelah nabi wafat sama keadaannya, tidak berbeda. Dan hal ini dikutip oleh An-Nawawi dan didiamkan oleh An-Nawawi. Bahkan Nawawi mengatakan inilah yang benar yang disampaikan oleh para ulama dan mereka menyepakatinya. Kata Imam Nawawi, siapa yang terlintas di benaknya bahasa mengusap-usap dengan tangan itu lebih maksimal barokahnya, maka ini adalah bagian dari kebodohan dan kelalaiannya. Li'anal barokah, karena keberkahan, kata Nawawi, hanya ada dalam masalah dalam mencocoki syariat. Maka bagaimanakah mencari anugerah dengan menyelisihi kebenaran? Al-Ais ibn Jama'ah mengatakan sebagian ulama menilai di antara bid'ah adalah membungkukkan punggung kepada kubur ketika mengucapkan salam untuk penghuni kubur. Kalau beliau mengatakan, orang yang tidak punya ilmu beranggapan kalau itu adalah di antara bentuk penghormatan. Dan lebih jelek lagi daripada membungkukkan badan adalah mencium tanah kuburan. Ya, mencium tanah yang tanah itu milik kuburan. Ini tidak pernah dilakukan oleh salaf, dan kebaikan seluruhnya adalah mengikuti salaf. Dan siapa yang terlintas di benaknya dan pikirannya bahasanya mencumi tanah milik kuburan itu lebih maksimal dalam mendapatkan barokah, maka ini adalah diantara bentuk kebodohan dan kelalaiannya. Karena keberkahan itu hanya didapatkan dalam mencocoki syariat, mencocoki perkataan salaf dan praktek salaf. Aku tidaklah heran pada orang-orang yang bodoh tentang hal tersebut kemudian melakukannya. Namun yang aku heran adanya orang-orang yang memfatwakan kalau itu satu hal yang bagus, padahal dia tahu kalau itu jelek dan itu menyelisihi praktek salaf. Lantas dia dalili bagusnya mencium tanah milik kuburan dengan pakai syair, bukan pakai hadis Nabi. Abu Musa al-Madini mengutip dari Khurasaniyin minas Syafi'iyah. Syafi'iyah Khurasan. Para Syafi'iyah Khurasan mengatakan tidak boleh mengusap kubur Nabi, menciumnya, mengusapnya, karena itu semua adalah tradisi Nasrani. Setelah dikutip, Abu Musa al-Madini mendiamkannya. Disebutkan oleh Abu Hasan Al-Za'farani di kitab Al-Janais, tindakan orang awam istilah menyentuh kubur dan menciumnya adalah termasuk bid'ah yang mungkar menurut syariat. Sepatutnya dijauhi dan dilarang melakukan hal tersebut. Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Amru bil Itiba', bahasanya mimpi melihat Nabi SAW, melihat Nabi atau melihat orang saleh di dalam mimpi, dan melihatnya itu di satu tempat tertentu tidaklah menyebabkan tempat tertentu tersebut memiliki fadilah, sehingga orang dituntunkan untuk bersengaja mendatangi tempat itu gara-gara hal itu. Lantas tempat tersebut dijadikan sebagai tempat ibadah. Innama yaf'alu dhalika, yang punya kelakuan semacam ini adalah ahlil kitab. Maka ahlil kitab lah orang yang punya kelakuan semacam ini. Mimpi melihat Nabi dalam tidur, mimpinya saat mimpi itu berada di satu tempat. Saat mimpi tidur, saat tidur misalnya mimpi melihat Nabi di parkiran MPR misalnya, maka tempat tersebut tidaklah istimewa gara-gara ada mimpi semacam ini. Maka kemudian tidak boleh orang bersengaja mendatanginya, bersengaja untuk mendatanginya. Kalau cuma lewat tanpa sengaja atau karena keperluan yang lain, tidak mengapa. Wadin amkina, dan tempat-tempat semacam ini banyak dijumpai di berbagai negeri, di mayoritas negeri. Maka tidak boleh ada keyakinan adanya khosisah, adanya keistimewaan untuk tempat-tempat ini. Kainatan makanat, apapun bentuk keistimewaannya. Tempat-tempat ini diadakan dalam rangka menyaingi rumah Allah, wata'ziman, dan mengagung-agungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah. Ini adalah bentuk menghalangi manusia dari jalan dan agama Allah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan diumumkan kalau kitab ini sudah selesai, maka majelis ini Sabtu pagi akan kita gunakan untuk menyelesaikan kitab Mi'yarul Bid'ati.